Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat hidayah sehingga sampai saat ini kita masih bisa dengan tenang ya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita keistiqomahan dalam melaksanakan ketaatan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas bagaimana sirahnya atau perjalanan hidup dari sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah selesai dari membahas penumpasan gerakan nabi palsu Musailimah Al-Kadzdzab. Kita sebutkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengirimkan pasukan untuk menumpas gerakan tersebut di Yamamah. Kemudian di akhir peperangan, walaupun kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang demikian gemilang dari peperangan tersebut, namun banyak juga di antara mereka yang gugur. Ya, kemarin kita jelaskan ada 500 sampai 600 orang sahabat yang meninggal dalam peperangan Yamamah. Walaupun jumlah korban dari pasukan musuh itu luar biasa berkali lipat. Ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan sampai 21.000 pasukan Musailimah Al-Kadzdzab termasuk Musailimah yang sendiri berhasil ditumpas. Tapi para sahabat yang meninggal 500 orang ini semua atau kebanyakannya adalah para qurra, para penghafal Al-Qur'an. Nah, ini yang menyebabkan ya para sahabat terutama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengusulkan kepada Abu Bakar. Ya, ini kalau kita kehilangan banyak penghafal Al-Quran, lama-lama Al-Quran itu tidak terdokumentasikan. Maka Umar mengusulkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan pengumpulan Al-Quran. Di masa Nabi SAW, ketika beliau SAW masih hidup, ya, Al-Quran itu ditulis secara terpisah. Para sahabat menghafalnya, ya, mereka menghafalkan Al-Quran, namun dari sisi penulisan, Al-Quran itu ditulis secara terpisah. Sebagiannya ditulis di lembaran-lembaran kulit, sebagiannya lagi ditulis di bebatuan, sebagiannya lagi ditulis di tulang-tulang. Terpisah-pisah, tidak terkumpul dalam satu buku, atau satu kitab, atau satu mushaf. Ya. Kemudian setelah perang Yamamah tadi, setelah banyaknya para sahabat yang meninggal dunia dalam perang Yamamah, baru ada usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk membukukan Al-Qur'an. Bagaimana kisahnya? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Usulun fi Tafsir. Kata beliau al-marhalatu tsaniyah. Tahapan kedua dalam pengumpulan Al-Qur'an. Fi ahdi Abi Bakar radhiyallahu anhu fi sanati tsaniyata asyar, ya, tsaniyata asyarah minal hijrah, pada tahun ke-12 dari hijriyah. Ini di masa akhir kekhilafahan Abu Bakar Siddiq. Wa sababuhu annahu qutila fi waqatil yamamah adadun kabirun minal qurra minhum Salim maula Abi Hudzaifah ahadun man amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun man amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhdil Qur'an minhum. Sebab pengumpulan Al-Quran pada fase yang kedua ini, yaitu gugurnya banyak dari kalangan para qurra, para penghafal Al-Quran. Di antaranya adalah Salim, bekas budaknya Abu Hudzaifah. Salim maula Abu Hudzaifah ini direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kalian ingin mengambil Al-Quran, ambil dari Salim maulanya Abu Hudzaifah. Ya. Fa amara Abu Bakar radhiyallahu anhu bi jam'ihi li alla yudhi'. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Qur'an itu jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari ya, anna Umar bin Khattab asyara ala Abi Bakar radhiyallahu anhuma bi jam'il Qur'an ba'da waqatil yamamah. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Umar bin Khattab lah yang pertama kali mengusulkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran setelah terjadinya perang Yamamah. Jadi idenya itu sebenarnya bukan dari siapa? Abu Bakar, tapi dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, karena memang dalam menjalani kekhilafahannya Abu Bakar ini selalu ditemani oleh Umar. Ya, apa-apa beliau berkonsultasi dengan siapa? Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab melihat banyak sekali yang menghafal Al-Quran itu gugur dalam perang Yamamah, beliau memberikan sebuah ide kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ya, banyak yang meninggal dalam perang Yamamah, mari kita kumpulkan. Wa tawaqqafa tawarruan. Maka awalnya Abu Bakar itu tawakuf, ya, tidak mengiyakan, tidak menolak ide dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena tidak ada perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumpulkan Al-Quran. Ya, tapi sekarang kebutuhan. Kalau tidak dibukukan Al-Quran, banyak penghafal Al-Quran yang telah meninggal dunia. Falam yazar Umar yuraji'uhu hatta syarahallahu sadra Abi Bakar lidzalik. Ya, tapi Umar tidak kenal menyerah, karena beliau memandang maslahatnya besar sekali dari pengumpulan Al-Quran ini. Maka diulang-ulang oleh Umar. Wahai Abu Bakar, mari kita kumpulkan Al-Quran. Wahai Abu Bakar, kita kumpulkan Al-Quran. Diulang-ulangi oleh Umar ide tersebut kepada Abu Bakar Siddiq. Hatta syarahallahu sadra Abi Bakar lidzalik. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membukakan atau melapangkan dada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk menerima usulan tersebut. Ya. Ini menunjukkan waroknya Abu Bakar, berhati-hatinya Abu Bakar. Apalagi ini perintah atau ini perkara berkaitan dengan kitabullah. Ya, dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang tentunya nanti akan berefek atau ya akibatnya itu nanti akan dirasakan oleh generasi setelahnya. Maka Abu Bakar tidak terburu-buru. Beliau berpikir sampai kemudian Allah lapangkan dada beliau untuk mengumpulkan Al-Qur'an tersebut. Ya. Jadi demikian proses pengumpulan Al-Quran. Bukan langsung, tidak. Tapi ada proses usulan dari Umar radhiyallahu anhu berulang-ulang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah kemudian siapa yang diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk menuliskan Al-Quran tersebut? Yang diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang mulia Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit ini sekretarisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah punya beberapa sekretaris, juru tulis, karena beliau tidak bisa menulis. Ya, di antaranya Zaid bin Thabit, di antaranya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di antaranya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Mereka ini adalah juru tulisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ketika Nabi SAW mulai melakukan korespondensi dengan orang-orang di luar Arab, maka Zaid ini diperintahkan oleh Rasul SAW untuk mempelajari bahasa Ibrani, bahasanya orang-orang Yahudi. Dan itu beliau pelajari dalam waktu yang cukup singkat. Dalam sebagian riwayat disebutkan hanya 2 pekan. Sebagian lagi mengatakan bahwa dalam 10 hari Zaid bisa menguasai bahasa Ibraniyah, ya, menunjukkan apa? Zaki. Ya, beliau adalah seorang yang cerdas. Maka kemudian fa'arsala ila Zaid ibn Thabit fa'atah. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq memanggil Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kemudian datanglah Zaid menghadap kepada beliau. Wa indahu Umar. Dan di sisi Abu Bakar Siddiq ketika itu ada Umar. Ya, orang yang memberikan usul. Faqala lahu Abu Bakar. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Zaid ibn Thabit, innaka rajulun syabun akilun la natahimuk. Kata Abu Bakar, wahai Zaid, engkau adalah seorang pemuda yang sangat cerdas dan kami tidak punya prasangka buruk sama sekali kepada engkau. Artinya engkau adalah orang yang sangat kami percayai. Waqad kunta taktubu al-wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dahulu engkau ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan wahyu. Ya, salah satu sekretaris beliau. Fatatabbal Qur'an, ya. Fa ajma'hu. Maka kemudian kata Abu Bakar, ya, kumpulkanlah Al-Qur'an, ya, carilah Al-Qur'an kemudian kumpulkanlah. Artinya apa? Zaid diperintahkan untuk mengumpulkan semua mushaf Al-Qur'an, semua yang tertulis, baik itu di lembaran-lembaran kulit atau di batu-batu atau di tulang-tulang, diperintahkan untuk mengumpulkan kemudian ditulis dalam satu mushaf. Maka kemudian kata Zaid bin Thabit, maka aku pun mencari dan mengumpulkan Al-Qur'an dari pelepah kurma, dari permukaan batu-batu, dan dari hafalan manusia, wasudur rijal, dari hafalan manusia dikumpulkan semua. Akhirnya jadilah satu mushaf. Ya, jadilah satu mushaf. Kemudian mushaf tersebut diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini tujuan pengumpulan Al-Qur'an pertama kali. Berbeda nanti di fase yang ketiga, fasenya siapa? Hah? Setelah Abu Bakar? Lah. Umar tidak melakukan apa-apa terhadap mushaf. Uthman. Ya. Fase ketiga itu adalah fasenya Uthman. Ya. Jadi mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar, kemudian Abu Bakar pun meninggal dunia, diserahkan kepada Umar, lalu dipegang oleh Hafsah, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, putrinya Umar. Kemudian baru di fase yang ketiga, ya. Ketika kekuasaan Islam itu sudah meluas, maka banyak orang-orang non-Arab yang masuk Islam. Nah, ketika itu terdapat banyak sekali dialek cara membaca Al-Qur'an. Ya. Karena sebagian sahabat ada yang berasal dari Makkah, ada yang berasal dari Madinah. Maka Utsman itu mengkhawatirkan, khawatir kalau banyak dialek, kemudian terjadi perbedaan cara baca di antara manusia, akan terjadi perpecahan di tengah kaum muslimin. Maka kemudian Utsman memerintahkan agar semuanya dikumpulkan menjadi satu bacaan. Ya, Al-Qur'an dikumpulkan jadi satu bacaan, diambil bacaannya orang Quraisy. Tetap panitianya, ketuanya Zaid bin Thabit. Kemudian dikumpulkan Al-Quran tersebut, dijadikan beberapa kopi, kemudian mushaf yang lain dibakar. Mushaf yang lain dibakar, yang jadi patokan adalah mushaf yang ditulis oleh Zaid bin Thabit, ya, yang ditugaskan oleh Uthman untuk menuliskan satu Al-Quran standar. Lalu itulah yang kemudian jadi patokan, sehingga dikenal sebagai mushaf Uthmani. Ini tiga tahapan pengumpulan Al-Quran. Di masa Nabi alaihi salatu wasallam, pertama cuma ditulis secara terpisah. Dihafalkan, kemudian ditulis di lembaran-lembaran kulit, di pelepah kurma, di batu-batu. Di masa Abu Bakar, dikumpulkan menjadi satu. Satu mushaf. Di masa Utsman, diseragamkan dialeknya. Ya, menjadi mushaf standar yang disebut sebagai mushaf Utsmani. Nah, ini ada beberapa gambaran, ya, tentang bagaimana Al-Quran zaman dahulu. Zaman dahulu itu pokoknya seperti pernah kita jelaskan, ya, pada suratnya Nabi kepada Heraklius. Zaman dahulu belum ada harokat dan belum ada titik. Silahkan dibaca. Bisa gak? Ya Ustaz, yang mushaf standar saja gak bisa Ustaz. Nah, ini gak ada titiknya. Ya. Dan dahulu kan kertas tuh tebal-tebal. Jadi kalau kita tuh kan mushaf kan tipis, ya. Segini ya paling, ya. Nah, zaman dulu itu ya segini nih. Ya. Kertas masih barang yang langka. Nah, seperti inilah gambarannya. Saya tidak memastikan bahwa ini mushafnya Abu Bakar, tidak, ya. Cuma seperti inilah gambaran mushaf di masa-masa awal Islam. Jadi tebal sekali. Nah, ini tulisannya tidak pakai titik, tidak pakai harokat. Kemudian tebalnya segini, satu mushaf. Ya. Kemarin saya ke apa? Lihat kitab yang kitab punyanya Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro itu santri ya. Bacaannya kitab kuning, masya Allah. Ya. Jadi pejuang, bangsawan, pejuang, mujahid, santri. Ya. Suka menelaah kitab kuning. Kitabnya itu tebal sekali. Cuma belum saya teliti itu kitab apa judulnya. Kemungkinan besar kitab Matan Abi Suja. Ini dugaan saya. Fikih Syafi'iyah. Ya, itu kitab Fikih Syafi'iyah. Matan Abi Suja. Ya. Tapi tebal karena memang kertas zaman dulu tidak seperti sekarang. Nah, ini ada yang coba untuk menyalin. Ini surat apa itu ya? Bisa dibandingkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca yang bawah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ya. Ma anzalna alaikumul Quran litashqa. Bisa enggak bacanya? Bisa Ustaz ngelirik yang kiri ya. Nah, ini ketika ditranskrip bacaannya. Ya. Nah, seperti inilah gambaran mushaf di awal-awal Islam. Ya. Akhirnya apa? Jadilah mushaf yang pertama, yakni mushafnya Abu Bakar. Nah, bagaimana dengan para sahabat? Ini kan suatu hal yang baru, tidak pernah dilakukan di masa Rasul alaihi salatu wasalam. Maka para sahabat menerima saja apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Tidak ada penolakan sama sekali. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qad wafaqal muslimun Abu Bakar ala dzalika, ya. Wa'adduhu min hasanatihi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seluruh para kaum muslimin itu semua sepakat. Sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Tidak ada kata penolakan sama sekali. Ijma' berarti. Ijma' para sahabat tentang apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, wadduhu min hasanatihi. Kemudian mereka menganggap itu sebagai kebaikan Abu Bakar. Bukan satu keburukan, tapi apa? Keutamaan pada diri Abu Bakar Siddiq. Hatta qala Ali radhiyallahu anhu, a'zamun nas fi masahib ajran Abu Bakar. Sampai bagaimana komentarnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ini kan yang sering dibentar-benturkan dengan Abu Bakar dan Umar, ya, oleh orang-orang Syiah. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, a'zamun nas fil masahib ajran Abu Bakar. Ya. Orang yang paling besar jasanya terhadap mushaf itu adalah Abu Bakar. Ya, simak bagaimana pujian Ali bin Abi Thalib terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Rahmatullah ala Abi Bakar huwa awwalu man jama'a kitaballah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Abu Bakar, dialah orang yang pertama kali mengumpulkan kitabullah. Demikian pujian Ali terhadap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi begitu proses pengumpulan mushaf yang pertama. Asal muasalnya adalah gugurnya para sahabat penghafal Al-Qur'an dalam perang Yamamah mengalahkan Musailimah Al-Kadzdzab, kemudian diusulkan secara berulang-ulang oleh Umar bin Khattab sampai kemudian Allah bukakan hati Abu Bakar, kemudian ditunjuklah Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Qur'an sehingga jadilah mushaf yang pertama. Dan ini mendapatkan pujian dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Selesai kita dari sejarah pengumpulan Al-Qur'an. Baik, kita masuk ke pembahasan lain, yakni tentang penaklukan Islam di masa Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu kan tidak lama. Al-Imam Ibn al-Arabi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa kekhilafahan Abu Bakar itu ya 2 tahun, berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Ya. Dan di masa kekhilafahan beliau itu banyak energi beliau terkuras untuk menghadapi nabi-nabi palsu. Sudah kita jelaskan ya. Banyak ada yang murtad, kemudian ada yang menolak bayar zakat, ada yang mengaku sebagai nabi. Ya, sehingga kalau ada orang yang bertanya, "Lah kok tidak ada penaklukan di masa Abu Bakar? Artinya kok enggak nambah-nambah wilayahnya kaum muslimin, cuma sedikit nambahnya." Wajar. Ya, 2 tahun 3 bulan masa yang sangat pendek. Ya, masa zaman-zaman dulu, zaman sekarang enggak sampai, enggak seperti zaman sekarang ya. ngirim pasukan sekarang sampai di tempat berperang 1 bulan, ya. Kalau sekarang, wah Papua bergola, langsung dari Madiun berangkat, 1 malam sampai, ya besok sudah teredam. Lah sekarang Musailamah Al-Kadzab dia malah ngaku nabi palsu, kirim pasukan, lama banget. Ya, jadi jangan meremehkan usaha Abu Bakar. Justru Abu Bakar itu luar biasa. Di 2 tahun 3 bulan kepemimpinan beliau, beliau telah melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, menangani orang-orang yang tidak mau membayar zakat, menangani orang-orang yang murtad, ya konsolidasi kekuatan kaum muslimin, menumpas nabi-nabi palsu, dan mengumpulkan Al-Quran, serta tetap melakukan penaklukan. Jadi tidak kosong dengan penaklukan, tetap ada penaklukan di masa Abu Bakar. Penyebaran Islam itu tetap ada di masa Abu Bakar, terutama di akhir-akhir kehidupan beliau. Nah, daerah yang ditentunya, karena waktunya singkat, Abu Bakar itu tidak melakukan banyak penaklukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, dibukakan bagiku ya khazainul ard, perbendaharaan bumi, min masyriqiha ila maghribiha, dari arah timurnya dan dari arah baratnya. Nah, di sini kata para ulama, ini menunjukkan bahwa nanti penyebaran Islam itu arahnya ke timur dan ke barat. Jadi bukan ke utara. Daerah utara itu relatif tidak terkena gempurannya kaum muslimin. Jadi kalau kita lihat nanti petanya, peta kekuasaan kaum muslimin itu seperti ini ya. Dia menyebar ke kanan ke kiri. Dari India sebelah timur sampai ke Spanyol. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa yang dibukakan oleh Allah itu ya min masyriqiha ila maghribiha, dari timur ke barat. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, Madinah itu kan ada di bagian utara. Ha, itu pasukannya itu nyebar ke kanan dan ke kiri, ke timur dan ke barat. Ya. Maka beliau mengirimkan pasukan ke Persia, wilayah timur. Nah, di wilayah Persia, untuk menaklukkan wilayah Persia, Abu Bakar Siddiq mengirimkan 2 pasukan. Pasukan pertama dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Pasukan kedua dipimpin oleh Musanna ibn Harithah. Ya, dan banyak juga wilayah-wilayah dari Persia yang berhasil ditaklukkan oleh kedua panglima ini. Di antaranya kawasan Anbar, Numatul Jandal, dan Farad. Tapi belum keseluruhan. Nanti keseluruhannya. Nah, kemudian setelah menaklukkan banyak wilayah Persia, Khalid ibn Walid dipanggil oleh Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam, menolong pasukan yang dikirim ke arah barat, ya, untuk membuka jalan ke arah barat. Ini ke wilayahnya Romawi. Dan belum tentu berhadapan dengan orang Romawi langsung, enggak. Tapi kebanyakannya berhadapan dengan suku-suku yang dahulu menjadi sekutunya orang Romawi. Nah, untuk wilayah barat ini banyak pemimpinnya atau panglimanya. Di antaranya Yazid bin Abi Sufyan dikirim untuk menaklukkan Damaskus. Kemudian Amr bin Al-As ke Palestina. Jadi Amr bin Al-As itu pertama ke Palestina dulu. Baru nanti di masa Umar bin Khattab disuruh melanjutkan, jangan sampai Palestina, lanjut lagi ke arah barat. Akhirnya yang dikuasai mana? Mesir. Mesir dikuasai, kemudian ada sebuah kota namanya Fustat, diubah namanya oleh Amr bin Al-As menjadi apa? Kairo, Qahirah. Al-Qahirah. Ya. Ini nah, ini cikal bakal apa? Penyebaran Islam ke arah barat. Kemudian Syarabil bin Hasanah ke Jordania. Ini semua ke arah negeri Syam. Kemudian pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah dikirimkan ke Hims. Hims ini pusatnya orang Romawi di sana ketika itu. Ya. Makanya pasukannya paling banyak. Ya, pasukannya 12.000 orang, kemudian ditambah pasukan Ikrimah 6.000 orang. Maka Khalid bin Walid dipanggil oleh Abu Bakar Siddiq dari Persia, dari Irak. Untuk apa? Membantu pasukannya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian Khalid ibn al-Walid jadi panglima. Nah, itulah nanti terjadi peperangan yang sangat legendaris, perang Yarmuk. Nanti di biografinya Khalid ibn al-Walid atau di sirahnya Khalid ibn al-Walid kita akan paparkan bagaimana. Ini karena ini biografinya siapa? Abu Bakar, kita gambarkan secara umum saja. Nanti ada ceritanya Khalid ibn al-Walid. Kalau diceritakan sekarang nanti enggak pada mau ikut nanti. Ya, biar penasaran. Ya. Nah, ketika itu, ketika inilah ketika apa kaum muslimin berhasil mendapatkan kemenangan, memukul mundur pasukan Romawi, nanti pasukan Romawi itu dijepit. Dijepit di sungai, sungai Yarmuk itu. Ya, luar biasa dari strateginya Khalid bin Walid bagaimana mendesak. Padahal banyak sekali itu pasukannya. Berlipat-lipat dari pasukannya kaum muslimin, tapi berhasil dikalahkan, ditekan sama pasukannya Khalid bin Walid. Menang kaum muslimin, Abu Bakar meninggal dunia. Abu Bakar meninggal dunia, baru kemudian Umar bin Khattab yang menggantikan Abu Bakar langsung mengganti. Mengganti panglima Abu Khalid apa Khalid bin Walid diturunkan, Abu Ubaidah bin Jarrah dinaikkan. Banyak para ulama yang mencoba mengambil hikmah kenapa diganti oleh Umar bin Khattab agar kaum muslimin itu punya keyakinan bahwa kemenangan ini bukan karena Khalid. Karena muncul ke apa pikiran mereka, kita ini menang karena panglimanya siapa? Khalid. Maka ditukar oleh Umar, Abu Ubaidah yang naik. Ternyata apa? Masih menang juga. Berarti bukan karena siapa? Bukan karena Khalid. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kan? Ya. Nah, itu nanti kita akan ceritakan bagaimana peperangan tersebut. Nah, ketika itulah ketika kaum muslimin mulai mendapatkan kemenangan, Abu Bakar itu sakit. Abu Bakar kan di Madinah. Beliau enggak ikut perang, beliau ada di Madinah. Ya, disebutkan dalam riwayat Aisyah, ini khabar-khabar tentang wafatnya Abu Bakar Siddiq, kebanyakannya saya nukil dari Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menukilkan qalat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma bada'a maradu Abi Bakar annahu tasal. Ya. Wa kana yawman baridan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, awal sakitnya Abu Bakar itu karena beliau mandi pada suatu hari yang sangat dingin. Jadi ini awal sakitnya Abu Bakar Siddiq. Memang beliau ketika itu usianya sudah sepuh ya, sama dengan usia wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, 63 tahun lebih berapa bulan. Ya. Umur segitu kemudian pada cuaca yang sangat dingin Abu Bakar As-Siddiq mandi. Maka ini menyebabkan beliau sakit. Fahamma khamsata asyar yauman la yakhruj ila shalah. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, putri beliau, beliau sakit selama 15 hari, demam. Ya, beliau demam panas selama 15 hari. La yakhruju ila shalah. Ketika itu beliau tidak keluar untuk melaksanakan salat berjamaah. Lantas siapa yang dipilih atau yang ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq sebagai imam? Umar ibn Khattab. Wa kana ya'muru Umar bis shalah. Dan dahulu beliau memerintahkan Umar untuk memimpin sholat. Sama seperti kisahnya Rasulullah sebelum wafat. Siapa yang disuruh imami? Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sakit, Abu Bakar nunjuk siapa? Umar ibn Khattab. Isyarat bahwa beliaulah yang akan menggantikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tuh kalau dengar sahabat ini sedih sekali rasanya. Ya. Kalau menjelang wafatnya mereka itu rasanya sedih sekali. Luar biasa. Kemudian wa kanu ya'udunahu. Ya. Dan dahulu mereka menjenguk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana Utsman alzamahum lahu fi maradhihi. Kemudian Utsman ya mengajak mereka untuk apa? Menjenguk Abu Bakar, mendengar apa yang diwasiatkan Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain, ketika itulah Abu Bakar menuliskan wasiatnya, dituliskan oleh Utsman ibn Affan bahwa yang ditunjuk untuk menggantikan beliau pasca wafatnya beliau adalah siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Wala mashtadda bihil marad qila lahu. Maka ketika semakin parah penyakitnya Abu Bakar, semakin tinggi demamnya, maka orang-orang mengatakan kepada Abu Bakar, ala tad'u laka at-tabib, tidakkah engkau memanggil seorang tabib untuk menyembuhkan, ya, untuk memeriksa sakitmu ini? Qala qad ra'ani fa qala inni fa'alun lima urid. Kata beliau radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melihatku. Ya, dan dia berfirman, ya, inni fa'alu lima yurid. Aku melakukan apa yang aku kehendaki. Ya, aku melakukan apa yang aku kehendaki. Artinya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang ingin dilakukan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian ketika itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengunjungi beliau. Ya, ketika itu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu meminta wasiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita marilah kita simak apa wasiat Abu Bakar As-Siddiq kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Innallaha fatihu 'alaikum fatihun 'alaikum ad-dunya fala ta'khudhanna minha illa ya balaghak." Kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Salman, "Wahai Salman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membukakan dunia kepada engkau atau kepada kalian. Maka jangan kau ambil kecuali apa yang menjadi hakmu." Artinya, jangan kemudian dibukakannya harta dunia menyebabkan engkau ya mengambil apa yang bukan hakmu. Ya sudah, ambil, itu hakmu. Ketika dibukakan dunia, ambil, tapi ambil saja apa yang menjadi hakmu. Wa alam anna man shalla as-subah fahuwa fi dhimmatillah. Fala tahkiranna Allah fi dhimmatihi ya fayakubbuka finnari ala wajhik. Kemudian kata beliau radhiyallahu anhu, ketahuilah wahai Salman, barang siapa yang menjaga sholat subuhnya, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu kan memulai harinya dengan sholat subuh. Kalau di pagi harinya dia sudah mulai dengan ketaatan kepada Allah, sholat subuh dia, apalagi dia jaga sholat subuhnya berjamaah, maka insya Allah di waktu setelahnya dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fala tahkiranna Allah fi dhimmatihi. Jangan sekali-kali engkau wahai Salman meremehkan Allah Subhanahu wa taala ya dalam jaminannya. Ya, jadi jangan meremehkan apa jaminan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang menjaga sholat subuhnya. Demikian yang dipesankan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, fayakubbuka finnari ala wajhik. Kalau engkau meremehkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dari apa? Sholat subuh tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan dirimu ke dalam neraka di atas wajahmu. Ya, beliau menunjukkan apa? Di sini menunjukkan bahwa pentingnya kita menjaga sholat subuh. Ya, karena disitulah hari kita dimulai. Ketika sholat subuhnya nggak beres, ya bangun telat lah, nggak sholat subuh atau dia tinggalkan sama sekali sholat subuhnya di waktu duha misalnya, ya maka ke sisa harinya yang nggak beres, dia terlepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dipesankan oleh Abu Bakar Siddiq kepada Salman Al Farisi radhiyallahu taala. Kemudian apalagi wasiatnya Abu Bakar sebelum wafat? Beliau memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha sebagai putri beliau untuk melakukan audit. Audit itu artinya memeriksa harta beliau. Ya, selama beliau menjadi khalifah ini ada enggak pertambahan harta beliau? Luar biasa, ya. Hari ini saya baca berita di CNN Indonesia, ada sebagian pejabat sebelum menjabat hartanya sekian, setelah menjabat rekeningnya triliun. 24 bupati kalau saya enggak salah. Punya rekening triliun. Nol itu loh, Pak. Bukan miliar loh, Pak, triliun. Ya, triliun. Tiba-tiba perusahaannya cuma perusahaan kecil nanam apa? Sawit atau nanam sawah, tiba-tiba untungnya, keuntungannya sampai miliaran. Nah, kan tanda tanya ini. Bisa jadi apa? Ongkos proyek ya, jasa diberikan proyek ditransfer seolah-olah keuntungan dari perusahaannya. Ya, naudzubillah. Enggak barokah ya, harta seperti itu tidak barokah. Ya. Pertama, harta enggak akan kita bawa mati. Kedua, yang kedua, harta yang banyak tapi didapatkan dari cara yang haram tidak akan mendatangkan keberkahan. Maka lihatlah bagaimana Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala berwasiat kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Unzuru madza zada fi mali mundu dakhaltu fil imarah." Ya, coba kalian lihat ya, apa hartaku yang bertambah ketika aku mulai menjabat. setelah aku mulai menjabat, apa hartaku yang bertambah. Ya. Fab'atsu bihi ila khalifati ba'di. Kalau ada hartaku yang bertambah sejak aku menjabat, maka berikanlah tambahan harta tersebut kepada khalifah penggantiku. Ya. Jadi beliau ketika mendapatkan jabatan hartanya segini. Ya. Ketika beliau meninggalkan jabatan, dikembalikan hartanya seperti harta beliau sebelum menjabat. Apa yang lebih, berikan kepada Baitul Mal. Ya, luar biasa. Ada enggak yang berani seperti itu? Ya, saya sebelum jadi ketua DPR harta saya segini. Sekarang saya sudah pensiun. Silakan ambil. Enggak mau ya. Ya, kalau mau bisa ditambah lagi. Gimana caranya kalau sudah pensiun nambah? Inilah apa yang diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq kepada putri beliau. Suruh ambil hartanya. Kalau yang berlebih dari hartanya, dikembalikan. Maka kemudian wafatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala hu. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwa beliau wafat pada hari Senin. Ya, sebagian lagi wafatnya pada malam Selasa. Berarti apa? Senin tapi sudah malamnya. Malam Selasa. Kemudian beliau dimakamkan di samping makamnya Rasulullah SAW tepat 8 hari sebelum berakhirnya bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriyah. Disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah juga bahwa beliau meminta agar dikafani dengan kafan yang murah, kain yang paling murah. Kenapa? Karena kain yang mahal, kain yang bagus itu lebih bermanfaat bagi orang yang hidup. Ya. Luar biasa, kata beliau, Masya Allah. Kata beliau, yaitu kain yang bagus itu lebih bermanfaat bagi orang yang hidup. Kalau bagi saya, kain yang paling murah saja. Ya, kafani saya dengan kain yang paling paling murah. Ya. Kemudian beliau, radhiyallahu ta'ala anhu, menuliskan wasiat agar tampuk pemerintahan kelak diberikan kepada Umar bin Khattab. Dan ini diterima oleh keseluruhan para sahabat. Tidak ada yang protes ketika tampuk kekhilafahan itu diberikan kepada Umar bin Khattab. Dan sudah kita jelaskan di awal bahwa Nabi SAW itu kemana-mana selalu bersama Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Sehingga ketika Abu Bakar meninggal dunia, yang paling pantas untuk memegang kekhilafahan adalah Umar bin Khattab. Maka naiklah Umar bin Khattab menjadi pimpinan kaum muslimin, dan beliau memperlakukan gelar pertama kali Amirul Mukminin. Ya, Umar lah yang pertama kali menggunakan gelar Amirul Mukminin. Baik. Masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq berjalan selama 2 tahun 3 bulan dan beliau pun wafat pada usia 63 tahun, sama dengan usianya Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ya wa anis sahabati ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Abu Bakar Siddiq dan meridhoi seluruh para sahabat. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan dari perjalanan hidupnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Total 8 pertemuan kita habiskan untuk membahas kehidupan beliau. Maka insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke dalam perjalanan hidup Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biidznillahi ta'ala. Nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan menambah keimanan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.